Pig, butang apa ni? Entah. Cuba kawan-kawan tekan. Lagi. sahabat selamanya. Betul-betul-betul. Mari semua kita menyanyi dan menari. Bersama-sama kita gembira. Jom pergi dulu ya. Jumpa lagi. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul-betul.